Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan sampai pada bab Bai'at Aqabah yang pertama dan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudzaifah. Kita masuk pada Bai'at Aqabah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, Bai'atul Aqabah ats-tsaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua. Falamma kana min al-'amil muqbil wa jaa'a mawsimul hajj, pada tahun berikutnya ketika tiba musim haji, qala man aslama minal ansar, orang-orang ansar yang telah masuk Islam sebelumnya berkata, hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutrati jibali Makkah wa yakhaf, sampai kapan kita biarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terusir di gunung-gunung Mekah dan merasa takut. Fa kharaju ma'a musyriki qaumihim hujjajan, akhirnya mereka pun keluar bersama dengan orang-orang musyrik dari kaum mereka hendak menunaikan ibadah haji. Falamma wasalu wa'aduhul Aqabah, ketika rombongan telah sampai di Mekah, mereka mengadakan janji untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di Aqabah. Min awasiti ayyamit tashriq, di pertengahan hari-hari tashriq, lil bay'ah ba'da man qada hajjuhum, dengan tujuan untuk berbay'at setelah manasik haji mereka selesai. Faqala lahu al-Abbas, Al-Abbas berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ma adri ma haula'il qaum alladhina ja'u, saya tidak begitu tahu pasti apa yang membuat kaum ini datang untuk menemui dirimu. Inni dhu ma'rifatin bi ahli Yathrib, saya sangat tahu tentang karakter dan tujuan orang-orang Yathrib. Falamma kana al-lail tazallalu min rihalihim muhtadhin, ketika malam tiba, mereka pun keluar dari tempat peristirahatan dengan sembunyi-sembunyi. Wa ma'ahum Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabirin wa huwa musyrikun, ketika itu mereka ditemani oleh Abdullah bin Amr bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdullah. Ketika itu beliau masih musyrik. Wa kanu yukatimunahu al-amra, mereka, yakni rombongan, merahasiakan urusan itu darinya. Yakni Abdullah bin Amr tidak tahu kedatangan ke Mekah ini tujuannya apa. Diajak keluar manut. Falamma kanatil lailah allati wa'adu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lahu. Ketika malam perjanjian untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam sudah tiba, rombongan pun berkata kepada Abdullah bin Amr, "Ya Aba Jabir, wahai Abu Jabir, innaka syarifun min asyrafina. Engkau adalah orang yang mulia di tengah-tengah kami. Wa inna narghabu bik an takuna hataban lin-nar ghadan." Kami sangat berharap engkau akan menjadi pihak yang menyemangati dan memberikan motivasi kami besok. Qala wa ma dzalik? Abdullah bin Amr bertanya, untuk apa itu? Fa akhbaruhu al-khabar. Rombongan pun menyampaikan tujuan mereka. Fa aslama. Akhirnya Abdullah bin Amr pun masuk ke dalam Islam. Wa syahidal Aqabah. Beliau pun ikut pada bai'at Aqabah. Wa kana naqiban. Dan beliau juga menjadi naqib, pemimpin dan penanggung jawab untuk kaumnya. Falamma mada thuluthul laili kharaju lil mi'ad. Ketika malam telah melewati sepertiganya, mereka pun keluar untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta ijtama'a 'indahu min rajulin wa rajulain. Hingga berkumpul di sisi beliau satu dua orang. Yakni satu demi satu sembunyi-sembunyi mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma'ahu 'ammuhu al-Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh pamannya yaitu Abbas. Wa huwa yawma idzin 'ala dini qaumihi. Ketika itu Abbas masih di atas agama kaumnya, masih musyrik. Walakinnahu ahabba an yahdura amr ibn ahi wa yatawaffaq lahu. Namun Abbas ingin untuk mengikuti dan menyaksikan urusan keponakannya dan menjadi pihak yang menguatkan beliau. Falamma nadhara al-Abbas fi wujuhihim qala. Ketika Abbas memperhatikan wajah rombongan Yathrib yang datang, dia berkomentar, "Haulai qaumun la na'rifuhum." Rombongan ini kami tidak ada yang kenal. "Haulai ahdath." Mereka ini generasi muda. Yakni Abbas ini termasuk senior tokoh di kalangan Quraisy. Tahu banyak tentang tokoh-tokoh yang ada di Yathrib. Ketika mendengar berita bahwasanya ada rombongan Yathrib yang datang dan hendak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Abbas ingin ikut. Sekalian ingin lihat apakah ada yang dikenal. Ternyata enggak ada yang dikenal. Karena enggak se-tating dengan Abbas. Wa kana awwala man takallam. Dan Abbas adalah orang pertama yang membuka pembicaraan. Faqala, Abbas mengatakan, "Ya ma'syar al-Khazraj, wa kanat al-Arab tusammi al-jami'a al-Khazraj." Wahai sekalian kaum Khazraj, bangsa Arab biasa menyebut mereka dengan Khazraj. "Inna Muhammadan minna haitsu 'alimtum." Sesungguhnya Muhammad di tengah-tengah kami sebagaimana yang telah kalian ketahui. Waqad mana'nahu min qaumina. Kami masih dalam upaya untuk menjaga dan melindunginya dari gangguan kaum kami sendiri. wa huwa fi man'atin fi baladih. Secara umum Muhammad terjaga di tempat tinggalnya ini. Illa annahu aba illa al-inqita'a ilaikum malhuqa bikum. Hanya saja Muhammad ingin untuk berjumpa dengan kalian dan bergabung dengan kalian. Baik kuntum ta'una annakum wa'ahun bima da'udumuhu ilaih wa mani'uh mimman khalafah fa'antum wa ma tahammaltum. Kalau kalian merasa bisa memenuhi janji yang kalian berikan kepadanya dan kalian bisa menjamin untuk menjaga Muhammad dari orang-orang yang menyelisihinya, maka perkara ini saya serahkan kepada kalian dan tanggung jawab kalian. Wa in kuntum tarawna annakum muslimu wa hadilu ba'da khurujihi ilaikum faminal an fad'u. Tapi kalau kalian ternyata nanti pada akhirnya menyerah dan mengkhianati Muhammad setelah dia datang ke tempat kalian, maka mulai sekarang tinggalkan dia. Fa innahu fi 'izzin wa man'ah. Karena Muhammad pada saat ini masih terhormat di tengah-tengah kaumnya dan terjaga. Jadi Abbas memberi pesan kepada rombongan Madinah ketika itu bahwasanya urusannya itu enggak main-main. Urusannya itu serius, harus komitmen dan konsekuen. Kalau kalian ingin untuk membawa Muhammad ke tempat kalian, maka kalian harus bisa komitmen dengan janji kalian. Jaga dia baik-baik, bela dakwahnya. Karena dia di tempat kami masih terjaga. Kami selaku sebagai kaumnya, sebagai kabilahnya masih menjaga dan menghormatinya. Tapi kalau kalian merasa nantinya akan menyerah setengah hati, bahkan mungkin ada niatan untuk berkhianat, maka daripada kecewa di kemudian hari, mulai sekarang tinggalkan. Mending bubar, tidak usah lanjut. Lalu rombongan pun merespon ucapan Abbas. Qad sami'na ma qulta. Kami sudah mendengarkan apa yang kau sampaikan. Fatakallam ya Rasulullah. Sekarang silakan wahai Rasulullah, engkau yang berbicara. Wa khudh li nafsik wa li rabbika ma syi'ta. Ambil hak untukmu dan untuk Rabbmu, apa yang kau kehendaki dari kami. Fatakallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka Rasulullah SAW pun angkat bicara dan mengatakan, Ubayyukum ala an tamna'uni idza qadimtu 'alaykum mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum wa lakumul jannah. Aku ingin kalian membayangatku agar kalian membela aku nanti ketika aku datang ke tempat kalian. Kalian menjagaku sebagaimana kalian menjaga istri-istri kalian, anak-anak kalian, dan jaminan surga bagi kalian. Fakana awwala man bayya'ahu al-Bara ibn Ma'rur. Orang pertama yang membayat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-Bara bin Ma'rur. Faqal al-Bara mengatakan, "Walladhi ba'athaka bil haqq la lamna'annaka mimma namna' minhu uzuran." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami pasti akan menjagamu sebagaimana kami menjaga tokoh-tokoh kami. Fabayi'na ya Rasulullah. Bayi'at kami wahai Rasulullah. Fana'nu ahlul harbi wal halqa. Kami adalah orang-orang yang terbiasa dengan pertempuran. Warithnaha saghiran an kabirin. Kami telah mewarisi jiwa petarung dari nenek moyang. Ayo jangan khawatir, kami siap dengan segala resikonya. Kami datang, kami sadar bahwasanya semua yang kami lakukan memiliki resiko yang ada dan kami siap untuk menjalaninya. Bayat kami. Fa'taradahu Abul Haytham ibn Tayhan. Tiba-tiba Abul Haytham bin Tayhan memutus. Waqal dan mengatakan, Inna bainana wa bainasi hibalan wa nahnu qati'uha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan mereka ada sebuah ikatan. Dan kalau kami membaiat dirimu, itu artinya kami menggugurkan dan memutus ikatan itu. Fahal asaita in adharakallah an tarji'a ila qaumik wa tad'ana. Apakah nanti ketika Allah telah mengangkat dirimu, membuat dakwah ini sukses, apakah engkau nanti akan kembali ke Mekah dan meninggalkan kami? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tersenyum dengan ucapannya Abul Haitham. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, la wallah, tidak, demi Allah. Balid damud dam wal hadamul hadam, antum minni wa ana minkum. Darah adalah darah, kemenangan adalah kemenangan, kalian termasuk dari aku dan aku termasuk dari kalian. Uharibu man harabtum wa usalim man salamtum. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan aku akan berdamai dengan orang yang kalian berdamai dengannya. Yakni saya tidak akan kembali. Madinah akan saya jadikan sebagai tempat tinggal saya. Falamma qamu yubai'unahu, ketika mereka sudah bersiap berdiri untuk membaiat beliau, akhadha biyadihi asgharuhum As'ad ibn Zurarah. Tiba-tiba As'ad bin Zurarah, beliau ini rombongan yang paling muda, pegang tangan Rasul. Jadi orang-orang sudah berdiri mau megang tangan Rasul, diambil tangannya Rasul sama As'ad. Faqal, As'ad berkata, meyakinkan kembali, ruwaidan ya ahla Yathrib, pelan-pelan wahai penduduk Yathrib, inna lam nadrib ilaihi akbadal ibil illa wa nahnu na'lam annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita melakukan perjalanan yang jauh seperti ini melainkan kita tahu betul beliau ini adalah utusan Allah. Wa anna ikhrajahu al-yawm mufaraqatun lil-'arab kaffatan. Kalau kita membawa beliau keluar pada hari ini, itu artinya kita siap untuk berperang melawan semua bangsa. Wa qatlu khiyarikum, kita juga siap untuk terbunuhnya orang-orang pilihan kita. Wa anta'addakum as-suyuh, dan kalian juga siap pedang senantiasa terhunus menghadap kalian. Fa imma antum tasbiruna 'ala dzalik, apakah kalian mau sabar untuk menghadapi itu semua? Fakhudhu wa ajrukum 'ala Allah. Kalau memang seperti itu, maka lanjutkan dan pahala kalian Allah yang menanggungnya. Wa imma tukhafuna min anfusikum khifatan fadharuh. Atau kalian merasa takut untuk mengambil resiko ini, maka tinggalkan Muhammad sekarang. Fahuwa aqdaru lakum indallah. Itu lebih ringan di sisi Allah bagi kalian. Ya, ini sudah mau finishing ini, mau bai'at ini. Pikir lagi, pertimbangkan lagi. Ini gede loh ya. Kamu megang tangan Rasul, artinya kamu siap untuk berperang melawan semua bangsa Arab. Kamu siap untuk membela satu orang ini. Dan kita yakin beliau adalah utusan Allah. Siapa benda ini? Ini rombongan yang paling muda. Faqalu, sontak semua rombongan mengatakan, amit anna yadad, singkirkan tanganmu wahai As'ad. Fawallahi ma nadharu hadihil bay'ah wala nastaqiluha. Demi Allah, kami tidak akan tinggalkan bay'at ini dan kami tidak akan menggugurkannya. Lanjut As'ad, piye, singkirkan tanganmu, kita mau jabat beliau. Faqamu ilaihi rajulan rajula, maka satu demi satu pun bangkit berjabat tangan dengan beliau. Wa ya'khudhu minhum wa yu'tihim bidzalikal jannah. Rasul mengambil bai'at dari mereka dan beliau memberikan jaminan surga bagi mereka. Tsumma kathara al-laghab, setelah bai'at selesai terjadi sedikit keributan, bukan keributan, yakni suara gemuruh. Ya, suara gemuruh kayak orang ngobrol tapi kecampur suaranya. Faqala al-Abbas, Abbas pun mengingatkan, ala rislikum, wahai para hadirin, tolong diturunkan suaranya. Fa inna alaina uyunan. Ingat, kita ini banyak mata yang memperhatikan. Ya. Ini bukan tempat aman, bukan wilayahmu ini. Tolong suaranya diturunkan, ya. Belum aman di sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhriju ilayya minkum 12 naqiban kufala 'ala qaumihim." Aku minta dari kalian 12 orang yang aku jadikan pemimpin dan juga penanggung jawab untuk kaum mereka. Kakafaratil hawariyyin al-Isa bin Maryam. Seperti layaknya tanggung jawab hawariyun terhadap Isa bin Maryam. Wa ana kafilun ala qaumi. Sementara aku yang menjadi penanggung jawab untuk semua kaumku. Pada riwayat disebutkan dalam sebuah riwayat, inna Musa takada min qaumihi 12 naqiba. Sesungguhnya Musa telah mengambil dari kaumnya 12 pemimpin. Fakana naqiba bani Najjar As'ad ibn Zurarah, maka dipilihlah dan ditunjuklah 12 pemimpin untuk pemimpin bani Najjar As'ad bin Zurarah. Wa naqiba bani Salimah Al-Bara ibn Ma'rur wa Abdullah ibn Amr ibn Haram. Sementara pemimpin penanggung jawab bani Salimah adalah Bara bin Ma'rur dan Abdullah bin Amr bin Haram. Wa naqiba bani Sa'idah Sa'd ibn Ubadah wal Mundhir ibn Amr. Penanggung jawab bani Sa'idah adalah Sa'd bin Ubadah dan Mundhir bin Amr. Wa naqiba bani Zuraiq Rafi' ibn Malik ibn Ajlan. Penanggung jawab bani Zuraiq adalah Rafi' bin Malik bin Ajlan. Wa naqiba bani Harith ibn Al-Khazraj, Abdullah ibn Rawahah wa Sa'd ibn Rabi'. Dan penanggung jawab bani Harith bin Khazraj adalah Abdullah bin Rawahah dan Sa'd ibn Rabi'. Wa naqiba al-Qawaqil Ubadah ibn Samit. Penanggung jawab bani Qawaqil adalah Ubadah ibn Samit. Wa naqiba al-Aus Usaid ibn Hudair wa Abul Haytham ibn Tayhan. Penanggung jawab Aus adalah Usaid bin Hudair dan Abul Haytham ibn Tayhan. Wa naqiba bani Auf Sa'd ibn Khaythamah. Dan penanggung jawab bani Auf adalah Sa'd bin Khaythamah. Lengkap 12 orang. Wa kana jami'u ahli al-Aqabah 70 rajulan wa imra'atain, dan yang hadir pada bai'at ini adalah 70 laki-laki, 2 perempuan. Untuk yang laki-laki jabat tangan, untuk yang perempuan tidak pakai jabat tangan, hanya dengan lisan saja. Falamma bayauhu sarah asy-syaitan bi anfadhi sautin sumi'a qattu. Ketika baiat itu selesai, tiba-tiba setan pengganggu berteriak dengan suara yang keras dan lantang. Ya ahlal ahasyib, hal lakum fi Muhammad was-sab'ati ma'ah? Wahai penghuni ahasyib, apakah kalian membiarkan Muhammad sementara orang-orang murtad bersama dengannya? Qad ijtama'u 'ala harbikum, sungguh mereka bersiap untuk memerangi kalian. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendengarkan suara itu langsung berkata, hadza izbul 'aqabah, ini sampahnya Aqabah. Izb itu orang rendahan, ya, orang kurang ajar. Izb, ya. Ama wallah ya adu wallah la adrughanna lak, demi Allah wahai musuh Allah, aku yang akan ngurus kamu, ya. Tsumma qala Rasulullah SAW, irfadu ila rihalikum. Rasulullah SAW mengatakan kepada rombongan, segera kalian bubar kembali ke tempat istirahat kalian. Ini setan wis bocorkan, bahaya ini. Nanti orang pada dengar, pada datang semua. Ayo bubar sekarang. Faqala al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, والذي بعثك بالحق شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيادنا. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau kamu mau, kami akan siap untuk menenteng senjata menghadapi penduduk Mekah besok. Ya, gak main-main ini. Jumlahnya cuma 70 sekian sudah berani. Ya, faqala lam nu'mar bidzalik. Rasul mengatakan, kita belum mendapatkan perintah untuk itu. Walakin irji'u ila rihalikum. Tapi saya minta tolong kalian kembali ke penginapan kalian sekarang. Faraja'u. Mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Falamma asbahu. Di pagi harinya, ghadat alaihim jillat Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy pun datang menghampiri mereka. Faqalu, mereka bertanya, innahu qad balaghana annakum jittum sahibana al-barihah tastakhrijunahu min baina adhurina. Kami dapat berita kalau kalian semalam mendatangi teman kita ini, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Kalian meminta dia untuk keluar bersama dengan kalian meninggalkan kami. Fatubai'unahu ala arbina. Kalian juga membaiat dia untuk memerangi kami. Wa innahu wallahu ma min hayyin min al-'arb abghat ilaina min an tanshib al-harb bainana wa bainahum minkum. Demi Allah, tidak ada satupun kaum dari bangsa Arab yang lebih kami benci untuk berperang dengannya daripada kalian. Yakni kami tidak ingin ada urusan sama kalian. Ya, kami tidak mau ada urusan dengan kalian. Karena orang Quraisy sadar siapa yang dihadapi. Yang dihadapi ini bukan kaum yang sembarangan. Orang yang terbiasa kehidupannya dengan perang. Orang Quraisy, mereka juga bukan orang sembarangan. Mereka juga orang-orang yang tempur juga. Tapi yang mereka hadapi ini kaum besar, gak sembarangan. Mereka gak mau cari gara-gara. Ya, ini mereka datang nanya, ayo ngaku, benar gak semalam kalian ada pertemuan? فَانْبَعْدَ رِجَالٌ مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ يَحْلِفُونَ لَهُمْ بِاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٍ. Maka ada beberapa orang yang tidak tahu menahu tentang kejadian semalam, berdiri, bersumpah dengan nama Allah, kemudian menyampaikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi semalam. Tidak ada apa-apa kok, aman semua, rombongan di tempat masing-masing. وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ تُرُبَعْتُهُ مِنْ هَذَا. Yang semalam ikut bai'at, saling pandang satu dengan yang lain. Pada melihat, ya. Dalam riwayat yang lain, yang bersaksi ini orang musyriknya, orang musyrik yang tidak ikut baiat itu ngomong kepada mereka, enggak ada apa-apa kok, aman, ya. Untuk melindungi teman-temannya yang muslim, yang muslim saling memandang, wah pas ini, ya, jadi aman. Wajala Abdullah ibn Ubay ibn Salul yaqul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mulai berkata, hada batil. Beritanya salah itu kayaknya. Ya. Madana hada. Enggak ada apa-apa semalam. Wa madana ummi liyadadu aliyya bin istihada. Dan bukan model kaum saya yang melangkai pimpinan kayak saya. Lau kuntu biyatrib ma sana'a qawmi hadha hatta yu'amiruni. Seandainya saya biyatrib, gak ada ceritanya kaum saya melangkahi saya. Mereka pasti akan musyawarah dulu sama saya. Gak ada konfirmasi kok sama kita. Ya aman, gak ada apa-apa semalam. Kayaknya berita yang datang ke kalian itu hoax. Ya, itu berita bohong kayaknya itu. Gak ada apa-apa. Ya, model kaum saya. Itu kalau ada apa-apa, mesti ngomong sama saya. Saya gak ada konfirmasi, gak ada apa-apa semalam. Tidur nyenyak, gak ada masalah. Ya. فَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِمُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ. Maka orang-orang musyrikin pun berdiri hendak apa namanya balik. Di tengah-tengah mereka ada Harith bin Hisham. وَعَلَيْهِ نَعْلًا جَدِيدًا. Ketika itu Harith sedang memakai dua sandal yang masih baru. فَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكٍ كَلِمَةً كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُشْرِكَ بِهَا الْقَوْمَ فِي مَا قَالُوا. Ka'ab bin Malik pun apa namanya nyeletuk, ya, ngomong seakan-akan sepertinya omongan beliau ini diinginkan dengannya agar orang-orang musyrikin berpaling atau teralihkan, tidak fokus dengan tuduhan mereka tadi. Ya, ini disoftoi, ya ikhwah, bahasa ini wong jamaah ini disoftoi, ya ini digojloki ini Harith bin Hisham. Lalu faqala, Ka'ab bin Malik berkata, ya Aba Jabir, ya Abu Jabir, ma tastati an tattakhid wa anta sayyidun min sadatina mislu na'lai hadal fata. Ya Abu Jabir, kamu kan tokoh pemimpin kami, masa kamu tidak bisa punya sandal kayak sandal pemuda ini? Ya, ya ini dibikin guyon. bikin dibuat guyon agar kefokusan mereka teralihkan. Ka'ab bin Malik ngomong sama Abu Jabir, ya, hey, Abu Jabir, kamu kan tokoh ya, mosok sandalmu gak kayak pemuda ini, mosok enom gitu, sandalnya wah tenang, bagus. Ya. Basami Ahal Harith, Harith dengar omongannya Ka'ab. Fakhala'ahuma min rijlaih, langsung dilepas sandalnya dari kakinya, tersinggung dia. Tsumma ra'a bihima ilaih, kemudian dilemparkan sandalnya ke arah Ka'ab. Wah, ke arahnya si Abu Jabir. Wakal, dan dia mengatakan, wallah latan ta'ilannahuma, demi Allah, kamu pakai itu sandalnya. Wakala Abu Jabir, nah, kata Abu Jabir, tidak, saya tidak maksud itu. Ahfad salfata, hei Ka'ab, kamu bikin marah ini anak ini. Nah, kok ini sotoy gak terima di kamu. Fardun ilahi na'ay, balikkan itu sandalnya. Ya. Saya tidak ada keinginan untuk pakai kok. Itu kesinggung dia. Fakala, katanya Ka'ab, la arutahuma ilah. Enggak, saya tidak akan membalikan. Dikasih kok. Ya. Wallahi fa'lul salih. Ini saya punya apa namanya firasat baik ini. Dapat sandal ini. La ilsadaqal fa'l, la asluhanna. Kalau memang firasat saya betul, kok tak ambil lagi sandal ini. Ya, dibikin sokto ya. Dibikin sokto, dialihkan perhatian mereka. Falamma fasalatil ansaru an Makkah, ketika orang-orang Ansar sudah meninggalkan Mekah, sahal khabar 'inda Quraisy, ternyata beritanya benar, orang-orang Quraisy pun raden ngamuk. Fahadatu tadi, mereka pun langsung mengejar rombongan Ansar. Gak dapat, mereka sudah terlalu jauh ya meninggalkan Mekah. Fa'adraku Sa'ad ibn Ubadah wal Mundhir ibn Amr, mereka pun berjumpa dengan Sa'ad bin Ubadah dan Mundhir bin Amr. Fa'ajazahumul Mundhir wa mada, Mundhir lari cepat sehingga dia berhasil untuk lolos. Wa amma Sa'ad, adapun Sa'ad ketangkep beliaunya. Faqalu lahu, mereka pun menginterogasi habis Sa'ad bin Ubadah. Anta ala dini Muhammad, kamu ikut agamanya Muhammad? Qala na'am. Sa'ad tanpa basa-basi bilang, iya, saya ikut. Farabatu yadaihi ila 'unuqihi binas'at rahlih, langsung tangannya diikat di lehernya kayak tahanan menggunakan tali yang digunakan untuk mengikat pelana kudanya. Diikat langsung. Wa ja'alu yashabuna bi sya'rihi wa yaghuduna wa kana dha jumma. Mereka pun langsung menarik menjambak rambutnya Sa'ad bin Ubadah, dipukuli dalam keadaan Sa'ad dha jumma, rambutnya sedang panjang sampai sebau. Hatta adkhaluhu Makkah, sampai dibawa ke Mekah. Jadi dari jalan sampai Mekah diseret ini saatnya dipukuli. Fajaa al-Fatih ibn Adi wal Harith ibn Harith ibn Umayyah fakhallasahu min aydihim. Mut'im bin Adi, Harith bin Harith bin Umayyah datang kemudian menyelamatkan Sa'ad dari tekanan mereka. Ngawur yang tinggi. Ini dong sembarangan. Dikepui. Ini bukan orang sini. Hati-hati loh. Kamu mukuli dia. Nanti saat kampung datang semua nanti. Lepasin. Dilepas sama mereka. Wata syawadil ansar al-yakirru ilaih. Rombongan ansar yang sudah lebih dahulu merasa kehilangan. Kok tak datang ini? Mundhir. Datang. Alhamdulillah. Saat gak balik-balik. Gak muncul saat ini. Sayo. Kita balik ke Mekah. Kita ambil saudara kita. Mau balik mereka ini. Fa'idha huwa qad tala'a alaihim, tiba-tiba muncul saatnya. Wis balik, ayo lanjut perjalanan. Farahalu ilal Madinah, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Wa kana alladhi asarahu Dhurar ibn al-Khattab al-Fihri, yang menawan saat ketika itu adalah Dhurar ibn al-Khattab al-Fihri. Faqala, Dhurar berkata dalam syairnya, merasa bangga. Dia mengatakan, tadaraktu Sa'dan anwatan fa'asartuhu wa kana shiba'i law tadaraktu Mundhira. Saya telah menangkap Sa'ad dengan kejam dan aku menjadikannya tawanan. Tapi aku baru merasa puas kalau Mundhir juga saya tawan. Tapi lolos dia. Walaqiltuhu tallat hunaka jirahuhu ahaqqu dima'in an tuhana wa tuhdara. Seandainya aku berhasil menangkap Mundhir, niscaya akan ada bekas luka yang berkepanjangan darah yang berhak untuk dialirkan dan dihinakan. Ya, ini si Duror merasa bangga, tapi kurang puas. Kenapa? Muntilnya lolos. Fajaruhu Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit pun menjawab syairnya Duror. Fakharat bi Sa'd al-Khayr hina asartahu. Wa qulta shifa'i law tadaraktu munzira. Kamu merasa bangga sudah bisa menangkap Sa'd yang baik itu, dan engkau mengatakan akan merasa puas kalau juga bisa menangkap Mundhir. Wa idza ra'an yuhdil qasa'id nahwa fa mustabdi'in tamran ila ahli Khaybar. Kalau ada seseorang yang kemudian menghujat kami dengan syairnya, maka dia layaknya seperti orang yang membawa kurma diberikan kepada penduduk Khaybar sebagai bekal. Ya, ini salah orang, Mas. Penduduk Khaybar ini penghasil kurma, termasuk penghasil kurma terbesar, ya ikhwah. Orang penghasil kurma, pemilik kebun kurma, kamu ngasih dia kurma. Ini namanya apa? Ngici. Paham ya? Kok ngasih saya kurma itu loh? Kebun kurma saya banyak berhektar-hektar, sak Khaybar kurma semua, kok ngasih saya kurma? Kasih yang lain. Nah, maksudnya si Hasan ini, kamu kok nampang kita syair, menghujat kita dengan syair. Salah orang kamu ini, ya. Jadi kami itu juga termasuk orang-orang yang pandai qasidah. Fala takun kasyati alladhi kana hattuha bi hafdhi dara'iha falam tardha mahfara. Kamu jangan kayak kambing yang ketika mati mau dimasukkan lubang, dua tangannya saja enggak cukup ke lubangnya. Jadi kamu itu jangan memaksakan dirimu untuk menghadapi kami, enggak levelnya. Wala tabukal wasnani yahlumu annahu bi qaryati Kisra au bi qaryati Qaisar. Dan kamu jangan kayak orang melintur yang berhalusinasi seakan-akan sedang berjalan dengan bangga di desa Kisra atau di desa Qaisar. Ya. Jadi kamu jangan melintur, Mas, jangan berhalu lawan kita. Wala takun kastaqla wa kana bi ma'zili an istaqli law anna su'ala tafakkara. Jadi kamu jangan seperti wanita yang ditinggal mati anaknya kemudian menyendiri, ya, dari kehancuran kemudian berpikir seandainya hati ini mau untuk memikirkan keadaan. Wala takun kalghawi fa aqbala nahruhu wa lam yakhshahu sahman min an-nabl mudmar. Dan kamu jangan kayak orang amatir, ya, yang sombong, ya, merasa hebat kemudian menantang panah-panah yang tersembunyi yang siap menembus lehernya. Atafkharu bil kadani lamma labistahu wa qad yalbasul ambatu ghaytan muqassara. Apakah kamu merasa bangga memakai kain kattan dalam keadaan rakyat jelatamu itu memakai mantel yang sobek? Falaula Abu Wahb bin Lamarrat qasaidu ala syarafil baida yahwina fissara. Seandainya bukan karena Abu Wahb, niscaya qasidah ini akan menyerangmu dari atas bukit padang pasir turun menghancurkan dirimu. Jadi Hasan bin Thabit enggak terima dengan omongannya Dirar. Wa sami'at Quraisy qailan yaqulu bil laili ala Abi Qubais. Ketika malam tiba, tiba-tiba orang Quraisy dikagetkan dengan suara yang lantang berasal dari bukit Abu Qubais, ya. Fa yuslim as-Sa'dan yusbih Muhammadun bi Makkah la yakhsha khilaf al-mukhalif. Seandainya dua Sa'd masuk ke dalam Islam, niscaya Muhammad di kota Mekah tidak akan takut dengan orang yang melawannya. Qalu man huma? Orang Quraisy pun penasaran, siapa dua Sa'd ini? Kok bisa melindungi Muhammad? Qala Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, Sa'd bin Bakar, Sa'd bin Hudayn. Yang dimaksud ini Sa'd bin Bakar atau Sa'd bin Hudayn. Falamma kanatil laylal qabila sami'uhu yaqul. Di malam yang berikutnya, suara itu muncul lagi dan mengatakan, "Faya Sa'du Sa'd al-Ausikun antara surah, wa ya Sa'du Sa'd al-Khazrajain al-Ghatarifi, Wahai Sa'ad pemimpin Aus, jadilah engkau penolong. Dan wahai Sa'ad pemimpin Khazraj, jadilah orang yang dibanggakan. Ajiba ila da'il huda wa tamannaya alallahi fil tridawsi munya da'aribi. Ikutilah pihak yang menyeru petunjuk dan mintalah kepada Allah surga Firdaus dengan layaknya permintaan orang yang bijaksana. Fa inna tawaballahi lit-talibil huda jinanun minal firdaus dzatu rafarifi. Pahala dari Allah bagi mereka yang mengikuti petunjuk surga Firdaus yang memiliki bantal dan permadani. Faqala Abu Sufyan mengatakan hadani wallah Sa'ad bin Ubadah wa Sa'ad bin Mu'ad. Abu Sufyan pun faham berarti yang diinginkan dengan Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Ini dua tokoh dari Aus dan Khazraj. Baik, setelah bai'at Aqabah selesai, mulailah hijrah ke Madinah. Insyaallah taala pembahasan hijrah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.